Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi fil ula wal akhirah. Lahul hukm wa ilaihi turja'un. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Wa salawatullahi wa salamuhu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'watihi tastanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Ayyuhal mu'minun, ittaqullah. Usikum wa iyaya bi taqwallah. Faqad faza al-muttaqun. Pengurusi majlis, saudara-saudara pimpinan masyarakat sunni dan muslimah, mudah-mudahan dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam sebuah hadis qudsi, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa'lam anni iza ahbabtu abdan lawaitu anhu dunya wastakmaltuhu lil akhirah wa araituhu ayub ad-dunya fayahzaraha wa ya'mal bi'amali ahli jannah fa'udkhilahu jannah wa idha baghadtu 'abdan ashghaltuhu 'anni bid-dunya wastakmaltuhu bi'amaliha fayakunu min ahli an-nar fa'udkhiluhunna aw kama qala. Dalam hadis qudsi ini Allah berfirman, maksudnya dan ketahuilah, sesungguhnya aku, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala, apabila dia kasih kepada seseorang manusia, Allah kalau dah dia kasih, kalau dah dia sayang dekat seseorang itu, zawaituhu anhu dunia, Allah akan jauhkan dia daripada sibuk dengan dunia. Wasta'maltuhu lil akhirah, dan Allah akan buatkan dia jadi seorang manusia yang bekerja untuk akhirat. Itu tanda Allah kasih dekat kita. Kalau Allah kasih dekat kita, malam ni sibuk macam mana pun kita dengan urusan dunia, kita main di sini. Kalau Allah kasih dekat kita sibuk macam mana pun dengan hijau kuning dan piala dia, tu dah sampai malam ni. Tak ada diri pembelarak kan. Kalau Allah kasih dekat kita pasal malam buat besar orang ramai macam mana pun, orang kampung Tok Rasul tak lari malam ni. Dia tunggu majlis agama ni. Kalau sekiranya kita tunggu di sini malam ni dan kita letakkan piala Malaysia hijau kuning dengan pasal malam dan sebagainya di nombor 2, kita letakkan majlis agama ini di nombor 1, maka itu tanda Allah kasih dekat kita. Sebaliknya, Allah berfirman di dalam hadis qudsi ini, wa idza baghadtu 'abdan ashghaltuhu bid-dunya, bila aku marah dekat satu-satu hamba aku, aku sibukkan dia dengan urusan dunia. Bila Allah dah marah dekat seseorang hamba dia, Allah akan jadikan dia satu orang manusia yang cukup sibuk. Sibuk dia sibuk dengan urusan dunia. Wasta'maltuhu bi'amaliha, dan Allah akan jadikan dia sibuk buat kerja, yang kerja-kerja itu hanyalah kerja dunia. Hidup ingat bayu rendah dengan hidup kuning ni dunia semua ni. Hidup kelang kabut pokok pasar malam, berapa banyak gerai niaga malam ni dunia semua ni. Tapi berhimpun di sini untuk tujuan mendengar nasihat-nasihat agama, ini kerja akhirat. Pengurusi majlis kata tadi, mungkin Allah akan kira sebagai amal baik. Dah, tak mungkin dah. Memang ini amal baik. Bukannya mungkin lagi dah. Memang ini amal baik. Ikhlas ataupun tak ikhlas, hadir saja dalam majlis ilmu, dikira sebagai kebajikan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Sabit dengan kenyataan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Muslimin dan muslimat yang dihormati sekalian, yakinlah bahwa hadir kita di sini pada malam ini adalah di atas dorongan Allah. Yakinlah bahawa hadir kita ke sini pada malam ini adalah kerana Allah yang gerakkan hati kita untuk sampai ke sini. Walaupun ada di kalangan kita pada mulanya tadi serba salah, 50-50. Nak mai sini ke, nak pergi pasar malam ke? Akhirnya Allah menangkan iman di atas engkar yang ada di dalam hati kita. Dan kita sanggup ke sini, duduk di sini pada malam ini dengan tujuan untuk mendengar ayat-ayat Quran dan hadis Nabi SAW dihuraikan pada kita. Muslimin dan muslimat yang dihormati sekalian. Dan cuba hadis riwayat daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Kata dia, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Faman yuridillahu an yahdiyah yashrah sadrahu lil Islam." Nabi bersabda, barang siapa yang Allah nak beri hidayah kepada dia, maka Allah akan lapangkan dada dia untuk menerima Islam. Bila Nabi buat statement macam tu, sahabat tanya Nabi, qalu ya Rasulullah, ma hadha syarh? Sahabat kata, ya Rasulullah, macam mana yang dikatakan lapang dada tu? Bila Nabi kata orang yang Tuhan nak bagi hidayah, mula sekali dada dia lapang dengan Islam. Sahabat tak faham. Sahabat tanya Nabi, ya Rasulullah, ma hadha syarh? Apa benda yang kata lapang dada tu? Jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, nurun yukhzafu fil qalb. Yang dikatakan lapang dada itu ialah Allah pancarkan satu nur ke dalam hati dia. Bila Nabi jawab macam tu, sahabat lagi tak faham. Tadi aku tanya dia, macam mana yang kata lapang dada? Dia kata, orang yang lapang dada ni orang yang Allah beri nur, beri cahaya ke dalam hati dia. Cahaya lagu mana? Satu-satu tak faham sahabat. Sahabat tanya Nabi, ya Rasulullah, fahal lidzalika min amaratin tu'raf? Ya Rasulullah, adakah pada orang yang mendapat hidayah ini ada tanda yang boleh kita kenal dia? Ada tanda. Sahabat kata, orang yang dapat hidayah ni dada dia lapang, kita tak nampak dada lapang macam mana. Dia kata, orang yang dapat hidayah ini ada nur, cahaya masuk ke dalam hati dia, kita tak nampak nur macam mana, cahaya macam mana. Lah macam ni, sahabat kata, ya Rasulullah, fahal lidzalika min amaratin tu'raf? Ada tanda lah. Bagi tahu tanda dia sana. Nabi jawab, na'am, ya, ada tanda. Orang yang dapat hidayah ni ada tanda pada dia. Sahabat kata, wa ma hiya ya Rasulullah? Apa tanda itu ya Rasulullah? Jawab Nabi, al-inabatu ila daril khulud. Di antara tanda dia ialah al-inabah. Dia ada tendensi, dia ada kecenderungan ila daril khulud, kepada hari yang kekal abadi. Maknanya tanda orang tu dapat hidayah, tanda orang tu ada iman dalam diri dia, tanda orang tu Allah pilih dia untuk jadi orang baik. Yang pertama sekali, hati dia cenderung kepada akhirat. Itu nombor satu sekali. Pertama sekali, dia dalam apa juga kerja dia, dia letakkan soal keredaan Allah di nombor satu. Ni, aku nak buat benda ni, Allah izin ke tidak? Allah reda ke tidak? Boleh ke tidak? Kalau dia pasti kata benda tu Allah izin, Allah reda, boleh, sabit dengan Quran, dengan hadis, setelah dia rujuk perkara ni kepada orang-orang yang dipercayai, baru dia buat. Ini orang yang mendapat hidayah daripada Allah. Kalau main rempang aja, kalau main rumbu ikut dan aja, janji tak ada hidayah dalam diri kita. Ramai orang hari ni macam tu. Soal Tuhan bagi ke tak bagi ni, tuan cakap. Tuan cakap tak ini semua tak lewat. Soal benda ni Allah izin ke tak izin? Tak ada cakap lah. Dia kata orang duk buat ramai. Tak jenis ni ramai. Lalu Allah subhanahu wa ta'ala jelaskan perkara ni melalui lidah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata, tanda orang yang dapat hidayah, mula sekali hati dia cenderung kepada akhirat. Wattajafi an daril ghurur, dan dia sentiasa berusaha untuk jauhkan diri dia daripada dunia yang menipu dia. Tertipu. La ya belarak, tiada hijau kuning. Bukan dia boleh apa pun, tertipu gitu aja. Tu imam pun cepat panggil ni. Tahu lah. Cukup buat-buat corong-corong ke sudah lah. Tu imam pun cepat panggil ni juga. Punyanya besar rambut. Kalau dalam ramalan cuaca, dia kata berjerubu. Dia tak nampak. Kita nak marah juga lah. Bila nak marah sangat, tapi nak marah juga. Tapi jalan-jalan kita nak lalu pun susah. Muslimin dan muslimat yang dihormati sekalian. Jadi tanda orang yang dapat hidayah, hati cenderung pada akhirat, dunia yang sifatnya menipu, dia sentiasa jauh diri dia. Wal isti'dadu lil maut qabla al maut, dia sentiasa buat persediaan untuk menghadapi mati sebelum datangnya mati. Bila cakap tentang mati, kita bercakap tentang satu tajuk yang tak ada siapa tahu kesudahannya. Bila kita bercakap soal mati adalah satu soal yang tidak ada manusia boleh bercakap secara pasti. Tak nak. Nak pasti, kata aku ni, kok mana pun umur 60 lebih baru mati. Tak boleh cakap. Habis-habis cakap, telok peletih jatuh, parik bang, pi. Peletih, parik bang saja, boleh pi. Habis-habis cakap, balik, tengah duduk jalan balik tu melorai. Ya tu, rumah dia ke dana. Lumpuh terus, masuk hospital 3 hari, habis. Bila kita bercakap soal mati, maka soal ini adalah soal yang juga menjadi rahsia Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad tak tahu bila dia nak mati. Nabi Muhammad tak tahu bila dia nak mati. Ini kan pula kita lagi-lagi kita tak tahu bila kita nak mati. Oleh itu, persediaan untuk menghadapi mati mesti buat bermula daripada saat ini juga. Apatah lagi kita ni dah masuk skin benjir. Apakah lagi kita dah masuk dalam zon? Zon berbahaya, dia bagi. Kita tunggu bawa pokok untuk mindang, bukan dia. Zaman kita dah. Kesian, kita tengok kadang-kadang kesian. Peringkat tu patut masjid tempat dia. So, patutnya. Nah, dia tunggu bawa pokok kedatang, dia tolak buah dam lagi. Bila, bila lagi? Nak mulakan amal baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau mula waktu tu pun dah kira terlewat dah, tak mula lagi. Muslimin dan muslimat yang dihormati sekalian. Allah berfirman di dalam surah As-Saffat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Azalika khairun nuzulan am syajaratuz zaqqum. Inna ja'alnaha fitnatan lizzalimin. Innaha syajaratun takhruju min aslil jahim. Al'uha ka'annahu ru'usu syayatin. Fa'innaha la'akiluna minha, famali'una minha al-butun. Summa inna lahum alaiha lashawban min hamim. Sadaqallahul azim. Allah sebut dalam ayat ni dua pilihan kepada manusia. Kerana Allah memang pesan dia dua aja. Jadi baik, tidak pun jahat. Masuk syurga, tidak pun neraka. Maka dia bagi pilihan dalam ayat ni pun dua. Azalika khairu nuzulan am syajaratuz zaqqum. Dua. Adakah Quran yang aku turunkan itu sebaik-baik benda yang aku bagi dekat kamu, ataupun pokok zakum di neraka esok baik bagi kamu? Ini. Nak ikut Quran ke? Nak pergi neraka ke? Tuhan tegas dalam soal ini. Dia tak mau orang macam kau dah tak mau. Nak sokong Nabi Muhammad ke? Nak sokong Abu Jahal? Ini. Saya tak mau mana-mana saya. Mata. Soal Islam mesti kena sokong. Soal apa yang Nabi Muhammad bawa, kita mesti sama dengan dia. Tak ada pilihan. Lalu dia tanya kita dalam ayat ni, azalika khairu nuzulan, adakah Quran itu sebaik-baik benda yang kami turunkan kepada kamu, am syajaratu zakum, ataupun pokok zakum itu kamu lebih suka daripada Quran? Inna ja'alnaha fitnatan lizzalimin. Sesungguhnya kami jadikan pokok zakum itu fitnah bagi orang yang zalim. Allah kata pokok zakum yang aku sebut tadi ni, tujuan aku jadikan pokok zakum ni tidak lain tidak bukan sebagai fitnah kepada orang yang zalim. Zalim ni orang yang wada'u syai' fi ghairi mahallih. Itu ta'rif zalim. Letak sesuatu tak kena pada tempatnya. Zalim dia. Selalu buat contoh. Kalau ketayak ni tempat di atas kepala, kita ambil buh di tumit kaki kita. Zalim kita. Walaupun kita kata ni ketayak aku ikut suka lah. Aku nak buh di kaki ke pun lempak dalam parit apa aku punya pasal lah. Dah. Allah kata hang zalim. Tak kira hak siapa. Benda tu bukan di situ tempat dia. Zalim. Kasut selipar kita nak pakai ni tempat dia di kaki. Ambil galah di selinga. Bukan dia zalim dah gila tu. Saya tak pasal letak benda tu tak kena tempatnya. Zalim. Quran Tuhan bagi dekat kita ni supaya dia dijadikan perlembagaan hidup kita. Nak buat apa pun kena rojok ke situ. Allah bagi ke? Allah tak bagi ke? Nak tahu dia bagi tak bagi? Dalam Quran dia cerita. Tapi kalau Quran kita letakkan tak kena pada tempatnya. Quran hanya kita jadikan perhiasan dalam lemari yang kita baca tepuk mai bulan puasa saja. Kita zalim di sisi Allah. Lalu orang zalim ni lah Allah kata, inna ja'alnaha fitnatan lizalimin. Kami jadikan pokok zakum ini sebagai fitnah kepada orang yang zalim. Firman Allah, innaha syajaratun takhruju fi aslil jahim. Sesungguhnya pokok zakum ini adalah sebatang pokok yang terbit daripada dasar neraka jahim. Yang disebut zakum, zakum yang disebut pokok zakum, pokok zakum ni perdu dia duk ada di dasar neraka jahim. Alang-alang pokok tak boleh tumbuh dalam neraka ni, tapi pokok zakum boleh tumbuh dalam neraka. Dan bukan sahaja boleh tumbuh dalam neraka, di neraka sahaja yang ada pokok zakum ni, bila tak ada. Lalu kata Allah, tal'uha ka'annahu ru'usus syayatin. Mayang pokok zakum ini seperti kepala-kepala syaitan. Allah rasa. Untuk lah. Dia nak beritahu dekat kita yang dikatakan pokok zakum, yang kerja pokok zakum ini memberi azab kepada penghuni neraka. Pokok zakum ni kalau tengok mayang dia tu macam kepala syaitan. Punya dahsyatnya dia. فَإِنَّهَا لَآكِلُونَ مِنْهَا فَمَالِئُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ. Kata Allah, maka sesungguhnya yang akan memakan buah zakum ini, yang akan memenuhi perut dengan buah zakum ini adalah orang-orang yang seumpama dengan syaitan tadi. ثُمَّ إِنَّ لَهُمْ عَلَيْهَا لَشَوْبًا مِنْ حَمِيمٍ. Kemudian orang yang makan buah zakum ini, lekat di tekak dia. Apabila lekat, dia minta minuman. Allah beri kepada dia syauban min hamim. Cecair yang dibuat daripada tembaga cair. Ahli neraka itu, malaikat zaman yang mereka kekak mulut ni, dia kekak mulut, dia suap buah zakum ni. Bila masuk buah zakum ni, dia tak boleh terus dalam perut. Dia lekat di tekak. Ini cerita di dalam tafsir had, dalam tafsir Quran. Bila dia lekat di tekak ni, penghuni neraka minta dekat Allah. Ya Allah, seksa sangat ni buah zakum. Tak mau nak lepas ni. Dia lekat di sini. Minta ayat. Allah perintahkan malaikat Zabania supaya bawa sejenis air. Nama dia Hamim. Iaitu leburan tembaga cair. Lebuk tembaga tu bagi jadi cair, tuang masuk. Yusharu bihi ma fi butunihim wal julud. Allah kata bila dia gus saja tembaga cair ini, maka berguguran jatuhlah segala isi perut dan kulit manusia itu. Muslimin dan muslimat yang dihormati sekalian, kita sedang baca Al-Quran, kita sedang menerangkan maksud Quran, kita sedang menceritakan yang sebenarnya Allah tulis dalam Quran. Tak ramai orang Islam cuba nak buka tengok apakah makna di sebalik ayat Quran. Tak ramai sebenarnya orang Islam yang sanggup nak singkap tengok apakah tafsiran yang terkandung di sebalik ayat-ayat Quran ini. Ada orang tak suka bila kita terang benda-benda ini. Dia kata bukan cara dia. Kita kena serang benda baik-baik aja dekat orang. Kita perlu terang benda-benda yang bagi takut orang. Takut esok orang lari daripada Islam. Dah. Kerja Nabi Muhammad menerangkan benda baik dan benda buruk. Kita tidak ada pilihan melainkan kita mesti terangkan benda baik dan kita terang benda buruk. Kalau kamu buat begini, ini balasan dia. Kena terang macam tu. Kalau buat baik, balasan dia baik. Kalau buat benda tak baik, balasan dia tak baik bagi kamu. Muslimin dan muslimat yang dihormati sekalian, kita tak mau ada manusia yang di hari akhirat esok dia menyesal besar di depan Allah Subhanahu wa taala akibat daripada kelalaian dan kesilapan diri dia sendiri. Ya, jadi apa lah dong? Tengoklah. Kita jumpa ya. tapi yang pastinya uangnya ada di sini. Itu pasti kita pasti. Jika orang minyak, dia tak boleh dengan Quran. Kalau kita cakap bulu kuning, dia tak takut ni. Boleh saja nak sulam masuk lah, jadi bulu kalang kabut lah ni. Makcik-makcik kita ni jaga baik. Kalau ada anak-anak boleh bulu kuning, punggah itu lemah. Ada belah bulu kuning, jaga bulu kuning tu nanti lemah awal lagi. Dia kata, ni orang sini tak percaya ke Tuhan. Dia percaya ke bulu kuning. Orang yang percaya bulu kuning ni lebih kurang Hindu, Cina, Kapiak juga. Tak ada apa beza. Kalau Hindu percaya kat topong dia, kalau Cina, Kapiak, Buddha percaya dekat topong dia, kita percaya ke bulu kuning. Apa ya? Allah uji sikit ada. Uji sikit ada berselera. Cari bulu kuning. Ada satu sahabat beritahu tadi, dia kata bukan takat ambil bulu kuning buah kecil. Tindok peluk bulu kuning pun ada. Saya kata-kata lagi, saya tak sakit, jadi nanti sakit pula. Dia miang bulu tu, dia terlaru lagi habis semua. Dia anak rumah tangga semua. Tindok peluk bulu kuning. Dah, haulah wala kuat. Dah ada, sampai jadi berserabut begitu. Allah sebut dalam Quran, وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِلًا وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِدًا. Banyak ayat Allah kata, وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِدًا. Cukuplah Allah jadi saksi kamu. Cukup. Kita serah diri kita pada Allah, kita serah kepada kuasa Allah, kita minta Allah jaga kita. Cukuplah. Tak ada sebut orang minyak lah. Dajjal, hebat tu pun akhir zaman tu pun tak boleh buat apa kat kita. Kalau Allah jaga kita. Kenapa umat Islam hari ini mudah sangat rapuh sangat iman dia? Kenapa umat Islam hari ini mudah sangat diperuntukkan keyakinan dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala semata-mata dengan dengar cerita yang dia sendiri tak pernah tengok? Percaya semua. Siapa pernah tengok hantu? Dia tak pernah. Tak pernah pun. Dia takut tu lah ya Allah. Sibuk pula memang tebal yang kata orang minyak. Saya jumpa orang sungai bakar kemarin. Orang sungai bakar kemarin. Kata apa duk berjaga sekarang ni. Dia kata berjaga semua. Gila jaga dia. Berapa lama dia juga. Dia kata ni sejak daripada timbul cerita ni. Dalam tempoh duk jaga tu ada siapa pernah nampak. Orang minyak tak nak nampak dia kata kucing hitam ni bak. Kucing hitam ni bukan nanti tempat rampah. Di mana pun ada kucing hitam. Tapi dia kata dia merupa. La hawla wa la quwwata illa billah. Sawat kita duduk tanam dua perahu. Laki kerja malam. Laki kerja malam. Balik pukul 11. Haksi perempuan ni tak masuklah rumah. Tunggu sampai laki balik pukul 11 ni baru masuk sekali dengan laki. Laki dia tanya pasal apa? Dia kata tengok ada cicak-cicak tu lain sikit kuatkan orang. Orang minyak merupa jadi cicak. Dia bis ayah tu nak cakap. Kita reka-reka hantu tu pasang dalam kepala kita. Pelepah nyok jatuh, kita lari. Bagi kita duk set dalam kepala ni. Hantu. Apa mai pun kita kata hantu. Psikologi ni ya, benar ni tak ada apa eh. Dia percaya lah. Ni yang Al-Quran duk beritahu. Ni yang hadis duk beritahu. Ni benar betul. Dia tak takut. Ni ada cerita, kata kamu nak pilih Quran ke? Kamu nak pilih pokok lakum ke? Amin. Dia tak kerti apa juga. Bukan orang sini, ni orang sini. Dia tak mau nak kerti juga. Ni Quran ni, yang Allah sebut dalam Quran ni, tak ada kepalsuan, tak ada kesilapan, tak ada salah. Sikit pun, semuanya betul. Kita mula-mula surah Al-Baqarah, Allah beritahu dah, Alif Lam Mim, Zalikal Kitabu La Raiba Fi, Hudan Lil Muttaqin. Mula-mula dia kunci dia lah. Ni, hangpa nak mula baca Quran ni, Alif Lam Mim, Zalikal Kitab. Itulah Al-Kitab. Itulah Quran, La Raiba Fih. Tidak ada sikit pun keraguan pada dia. Hudan Lil Muttaqin, menjadi petunjuk kepada orang yang bertakwa. Mula-mula, dia beritahu. Jaga, Quran ini tak ada keraguan sikit pun. Ragu juga. Bila kita baca dekat dia ayat Quran, dia ragu juga. Dia duk, sungguh ke macam Quran kata ni? Kita baca dekat dia ayat Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitanirrajim, innalladhina kazzabu biayatina sawfa nuslihim nara. Kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyazuqul azab. Innallaha kana azizan hakima. Sadaqallahul azim. Allah sebut dalam Quran. Pasal neraka yang Nabi tengok dalam Isra dan Mi'raj ni juga, Allah sebut sesungguhnya orang yang kufur, yang engkar, yang tak percaya bi ayatina, dengan ayat-ayat kami. Daripada mula pergi berapa tadi kita ceramah, berapa potong dah ayat Quran kita bawa, dia tak mau nak percaya dengan ayat Quran ni. Allah kata sesungguhnya orang yang tidak percaya dengan ayat-ayat kami, saufa nuslihim nara, kelak kami akan datangkan kepada dia api neraka kami. Kullama nadijat juluduhum, setiap kali badan dia dibakar hamui lentung, badalnahum juludan ghairaha, kami ganti kulit yang hamui itu dengan kulit bawal. Liyazuqul azab, Allah kata tujuan kami satu aja, liyazuqul azab, supaya dia rasa macam mana dahsyatnya azab itu. Tuhan kata orang yang kufur, orang yang engkar, orang yang tentang Tuhan, orang yang tak mau ikut Quran ni, orang-orang ni aku akan dera dia di hari akhirat esok. Apa tujuan Tuhan dera dia? Adakah Tuhan nak bagi pengajaran dekat dia? Tak. Bukan nak bagi pengajaran. Pengajaran apa dah tak ada guna lah. Hari akhirat ni, yaum la yanfa'u malun wala banun. Bila sampai hari akhirat, kata Allah hari akhirat adalah satu hari. La yanfa'u malun, harta benda tak boleh bagi manfaat pada dia. Wala banun, anak pinak tak boleh tolong ibu bapa dia. Illa man atallaha biqalbin salim, orang yang selamat pada hari itu hanyalah orang yang datang menghadap Allah dalam keadaan hatinya selamat sejahtera. Siapa dia orang yang selamat hati dia? Orang yang daripada masa dia hidup atas dunia, bila dia dengar Quran, sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taat. Bila kita baca Quran, kita cerita bahawa orang yang masuk neraka ni akan dibakar badan dia, hangus rentung kulit dia, Allah ganti kulit baru. Apa tujuan Allah buat macam tu? Liyazuqul azab, Allah kata tujuannya supaya dia rasa azab aku. Bukan tujuan nak bagi pengajaran. Kita hari ini kalau kita nasihat anak kita, anak kita tak mau ikut, nasihat kali kedua dia tak mau ikut juga, nasihat kali ketiga tak mau ikut juga, kali keempat bubuk sendiri. Kata bagi tujuan dia apa? Tujuan nak bagi dia sakit enggak? Dah, tujuan dia nak bagi pengajaran. Mereka dia hanya nak buat dah. Tapi di hari akhirat esok, Allah azab orang yang engkar, bukan tujuan nak bagi pengajaran. Kerana pengajaran tak ada manfaat dah pada masa itu. Tujuan dia saja Tuhan nak bagi kena azab. Padan dengan hang dulu, engkar sana. Innallaha kana azizan hakima, sesungguhnya Allah, dia maha perkasa lagi maha bijaksana. Muslimin dan muslimat yang dihormati sekalian, hati yang Allah bagi dekat kita ni perlu kita pelihara oleh Allah. Kalau sekiranya kita tak pelihara hati ni, maka kita bakal menjadi seorang manusia yang terlampau banyak krisis. Dunia kita duduk hari ini, dunia krisis. Dengan krisis politiknya, dengan krisis ekonominya, dengan krisis sosialnya, krisis jiwanya, krisis pikirannya, dengan krisis nilainya, dengan krisis akhlaknya, dengan krisis rumah tangganya, macam-macam krisis. Semua krisis ni bermula daripada hati yang tidak bersih dari krisis. Kalau suami dan isteri, dua-dua hati ini hati yang bersih dan hati yang diselubungi iman daripada Allah, tidak akan ada krisis. Tapi bila hati suami isteri ini dua-duanya tidak ada iman daripada Allah, dua-dua sekali ada krisis. Ataupun salah seorang ada iman, seorang tak ada iman, krisis juga. Suami lagi itu mengaji, bini tak ngerti. Suami bila duduk mengaji, duduk dengar ceramah sana sini, dengar orang duduk beritahu bahawa azab bagi orang yang tidak mau menutup aurat misalnya terlalu besar di hari akhirat, sehingga kan esok kalau sekiranya dia suami ni orang baik, dah sikit lagi nak masuk pintu syurga, Allah suruh tutup pintu syurga, dibuka pintu neraka, anak isteri lari keluar peluk dia. Isteri kata, abang tolong saya abang. Anak kata, ayah tolong kami ayah. Ketika itu dia buat-buat tak kenal anak isteri dia, Allah perintahkan dekat malaikat, khuzuhu fagulluh, tangkap laki-laki ini, ikat dia. Laki-laki yang atas dunia dulu bagus, baik, rajin semayang, rajin ingat pada Allah ni, oleh kerana anak bini dibiak dalam keadaan tak tentu arah, tak dibentuk secara agamanya, maka laki-laki ini khuzuhu, tangkap dia, fagulluh, ikat dia. Summal jahima salluh. Kemudian umpankan dia ke dalam neraka jahim Allah. Summa fi silsilatin zar'uha sab'una zira'an fasluku. Kemudian dengan rantai besi yang panjangnya 70 hasta berkas dia. Dia dengan orang berceramah macam tu. Next sayau juga dia. Dia next sayau juga. Dia duduk dengan ustaz kakak ni, fikiran dia ada di rumah. Duduk nampak muka bini dia, rambut baru petang dari fikiran di kulit. Bini tu. Petang tadi lalu, fikiran rambut di kulit. Dia nampak anak dia dapat lima dah, pergi sekolah duduk pakai mini skirt lagi. Hari ni, ni lekeh-lekeh pun orang Islam ni pakai baju kurung, pakai kain. Walaupun tak pakai kelumbuk, fikiran boleh gagal. Walaupun tak boleh lagi, tapi boleh gagal lah. Anak dia dah lebih pada tu, pakai skirt sama dengan anak Hindu, sama dengan budak Cina. Dia duduk terbayang muka anak bini dia, naik kecupur juga, saya. Balik-balik lagi tengok tidur lah. Tidur pun tidur depan TV, ngengar bini tu. Dah, Allah, boleh saya lagi lah. Gerak-gerak bangkit mula sikit lah, pegang rambut tu, Allah kerena, dia tak rosak rambut lah. Jalan. Saya kata, nak meluk, kami tak nak cakap. Isu lah, kata mengatuk. Jenis tak ada iman ni, dia tak hormat lagi dia. Menurut kami lah, aku nak cakap sikit, esok lah, dia kata mengatuk. Dah esak aja. Ha? Kata esok lah. Dia kata kat lagi dah. Terkejut, maksudnya ni, hidup-hidup nak malam. Kita tidur malam. Takut sampai, lah, haulah. Ada, dia kata, ada. Dengan dia buat melawak main, ada semua. Ingat drama saja kalau buat cerita tu. Drama tu yang dia tunjuk dalam TV tu pasti ada dalam masyarakat lah tu. Dia tunjuk dalam TV tu. Takut ya. Esok tunggu lagi. Ada peluang nak celah masuk. Nak cakap juga dengan bini dah ni. Hang ni dia kata aku ni minta tolong sangat-sangat lah. Apa yang bini aku? Eh awak macam buang bihan cakap. Habis sekali lagi. Tunggu lusa pula. Main 3 hari kita pula jadi jahanam. Dia ni kita main ceramah ni, main cah bateri. Bila lepas cah bateri ni, bateri bagus lah. 2 hari, 3 hari, balik asal balik. Tu tahan tu, kalau 2-3 hari tahan. Tak kena gaya. Tak ada bagi tu. Bateri kondem lagi. Maka itu sebab kita kena selalu cah bateri. Kena kalian mengaji. Dengar tak mana ada pengajian, pergi cari, mengaji. Pasal apa? Pasal untuk kebaikan diri kita sendiri. Muslim dan Muslimah yang bagi sekalian. Akibat daripada krisis ini berlaku macam-macam penyakit dalam masyarakat kita hari ini. Penyakit tindih-menindih antara satu sama lain. Jadi, hang tindih aku tindih hang. Hang ada kuasa tindih aku, esok aku dapat kuasa aku tindih hang. Zalim menzalimi di antara satu sama lain. Zalim ni satu perbuatan biasa dalam masyarakat hari ini. Kawan sendiri pun dia sanggup buat zalim. Adik-beradik sendiri pun dia sanggup buat zalim. Peras memeras, tipu menipu, memberi dan mengambil rasuah, ini amalan dalam masyarakat pada hari ini. Salah guna kuasa, boros, jatuh menjatuh, hina menghina, bahkan masyarakat hari ini sudah sampai ke tahap berani bunuh membunuh di antara satu sama lain. Semua ini berlaku akibat daripada krisis yang melanda jiwa manusia. Krisis ini disebabkan oleh kurang ilmu dan tidak ada iman di dalam hati manusia itu sendiri. Wujud satu suasana tegang di dalam masyarakat. Masing-masing tegang. Ulama pun bimbang. Ulama bimbang nak bercakap terus terang. Takut pengaruhnya hilang. Hari ini orang cakap ulama kadang-kadang dia nak bercakap harta itu. Duk. Tak kena gaya tadi, kena lagu ni. Tak kena gaya lagu ni. Kalau tak bimbang jenis-jenis tu pun, saat ni aku cakap kasar sikit, dia tak lari, tak mau dengar pula. Saat ni tu banyak sangat. Lah ni tak lari. Saat ni. Tapi apa jadi benda ni? Pasal krisis yang ada di dalam diri dia menyebabkan dia jadi bimbang. Dia jadi cemas. Ulama bimbang. Statusnya jatuh kalau sekiranya dia bercakap benar. Orang politik bimbang. Bimbang. Takut kuasanya hilang. Mau jadi ketua elok-elok. Hari tak boleh ni. Bimbang. Siang malam tak boleh tidur. Cari bomoh. Bomoh mereka tamir lagi. Silah pergi cari kawan. Eh semua ni. Berasa tak ada lewat. Mereka tunggu. Nanti duduk kawan dengan bomoh. Dia apa tak edah dia. Boleh tak ada kata orang mati pula. Kenapa? nak kata tak pasal orang-orang hidup ni, dia tak hati lagi, dia dah tengok dah benda tu jadi, tak reti lagi, tak ambil iktibar lagi, tak mau nak faham lagi, dia pun sopan jagoan tu juga. Allah bila dia jadikan satu-satu benda, ada hikmah di balik benda yang dia bagi jadi. Dia bagi untuk kondominium, ada hikmah dia. Saya pergi kursus bawah ni, saya tak di Jabatan Perdana Menteri berita. Kalau kita ni cerita kondominium ni Ustaz, hasil daripada siasatan intelijen kita. Intelijen yang bermain. Hasil daripada siasatan intelijen kita, dia kata kita dapati rupanya. Rupanya, dia kata yang ni strategi jangka panjang. Puk-puk kata yang ni. Saya tak faham. Saya kata macam mana? Saya tak guna cahabak daripada awal. Dia kata lagu ni. Baru ni ada satu permohonan. Dia kata sampai di kepada pihak kerajaan. Permohonan minta nak convert Jabat Cina Mampus bagi jadi tapak kondominium. Tapaklah, itu permohonan dan akan diproses, dia kata. Tapi permohonan ni lain daripada permohonan biasa kita dapat, dia kata. Selalu orang minta kawasan bukit biasa atau begitu gini minta nak buat kondominium. Yang ni Jabat Cina Mampus minta nak buat kondominium. Nampak ni ada Cina? Tak ada. Dah bukan takut ke Cina, takut hadu dengar ni lagi naik semangat dia duk kepak kepala Cina tu pula, takut tu. Kita tak takut, membuka pihak ni kita tak takut. Peduli apa dengan mereka? Menteri kita punya? Ada malah tu. Jadi permohonan ni lain daripada permohonan biasa. Permohonan minta nak convert, nak jadikan Jerat Cina Mampus sebagai kawasan kediaman mewah kondominium. Bila terima, sebelum diproses benda ni dicek dulu. Apa sebab mereka minta supaya tanah ini dikonvert jadikan kawasan kediaman mereka. Maka diarahkan beberapa orang untuk disiasat tengok. Dicek tengok, pastikan ada atau tidak dalam ajaran agama Buddha ni yang mengatakan kubur mereka ni mesti duduk atas bukit. Ada ke tak? Ada. Jelaskan nama mereka duduk atas tanah batas. Ada? Ada. Ada. Semua atas bukit. Bila cek tengok dalam ajaran mereka, rupanya tak ada pun. Tak ada pun yang menyebutkan kata mereka ni mesti kambuik di kawasan bukit tanah tinggi. Tak ada pun. Habis pasal apa yang mereka minta bukit? Bila nak buat jerat mereka, mesti nak buat bukit. Pasal apa? Rupanya dia ada long term strategi. Dia ada satu strategi jangka panjang. Satu, hasil penemuan intelijen. Yang kedua, dia kata jerat mereka mampu kambuik. Buat tu macam bangku kosien tu. Bilang bertulisan dia buat. Orang Islam buah kecil ya, lepas tu ada bubuk kayu, ada buah batu, habis kuat buat marmar naik dua tangga. Itu semua tak boleh, tak boleh. Tapi kita buat juga lagu tu. Esok ni bila tengok ni mati tahun berapa ni, 1963 lah, maknanya output lah, boleh korang lain lah, boleh lah. Daripada mampu tahun 30 dulu lah tu dia punya pasien bagus, dapat tak wani pergi tepuk lah. Dia kira kawasan tu dia pajak lah. Bila tak cukup, minta tanah lain. Hidup dah penuh-penuh, minta sikit lagi. Penuh, minta sikit lagi. Minta sikit lagi. Tak bagi, tak boleh. Kena bagi. Bagi. Jadi kawasan dia, dua lah penemuan. Maknanya strategi untuk dia dapat lebih banyak tanah untuk dia. Yang ketiga, hasil penemuan didapati jerat mereka ni tak pernah pun duduk atas bukit dalam hutan. Mereka mesti duduk atas bukit tepi jalan. Mesti. Kenapa? Itu kawasan paling strategik. Tepi jalan ni cukup strategik lah. Kalau tanah tepi jalan mahal kan? Kalau tanah lepas di kampung Tok Dui ke apa ke, Tok Rasul ni tak panggil lah. Tok Dui ke apa ke, Dui tu punya jauh kan? Harga rendah sikit. Kalau Tok Rasul ni sekaki kita kata 5.5 ringgit, Tok Dui tinggal 2.5 ringgit. Mereka ni nak minta kawasan kubuk mereka. Mereka tak pernah minta kawasan dalam hutan harimau. Bukit dalam hutan tu ada. Dia tak minta. Dia mesti minta tepi jalan yang kawasan itu berpotensi untuk dibangunkan pada satu masa nanti. Satu jumpa. Akhirnya bila mai permohonan untuk upah daripada jerat tu bagi jadi tapak kawasan perumahan kondominium, barulah kita sedar. Baru buka cek balik. Pasal apa mereka minta jerat nak minta bagi jadi kawasan kondominium. Bila cek, oh, rupa-rupanya syarat pembinaan kondominium pula dah. Baca pula. Syarat untuk dibina kondominium mesti komplit dengan alat-alat ini, dengan tempat-tempat ini. Dia ada spesifikasi dia. Dia ada syarat-syarat yang mesti dipatuhi. Apa dia? Di antaranya pusat karaoke mesti ada. Kalau buat Taman Selasih tak payahlah, pusat karaoke ni tak payah. Tak ada dalam syarat kalau nak buat tu, dia saja cari penyakit lah. Tapi kondominium ni syarat dia untuk boleh buat kondominium mesti ada benda ni. Apa dia? Yang pertama pusat karaoke, yang kedua pub, yang ketiga night club, yang keempat swimming pool dan yang seumpama dengan dia. Bila buat kondominium dengan kelengkapan-kelengkapan yang macam ni, orang Islam tak boleh duduk. Kita nak duduk macam mana? Kita bagus punya pun helmet putih, tengok dia pakai bikini main duduk lintas tepi, kita nak pergi mandi kolam-renang. Astagfirullahaladzim, kita pun esok lalu lagi dia main kentir-kentir jalan depan kita. La haula wala quwwata illa billah, macam tak berkuati sampai kata masuk padang. Hari ketiga esok lalu, la haula wala, tapi kau duduk seluruh dah sebut. Hari keempat tengok dengan kita sekali seluruh awal bila tunjuk kolam. Kalau nak duduk juga dia akan jadi lagu tu. Kalau orang yang sayang Islam dia, yang sayang iman dia, dia tak mau duduk-duduk. Benda-benda macam tu tak menyesuaikan diri dia untuk duduk di situ. Tak sesuai, tak boleh nak duduk. Macam kita duduk kampung mereka lah. Buka-buka pintu, anjing duduk dengar. Lidah dia jalan-jalan depan pintu. Lidah, hah? Kata terkejut. Hidup buka-buka, main hinder pula dah. Bagus punya duduk lepok depan pintu rumah kita. Kena dua hari, tiga hari jual rumah. Tapi duduk kemarin. Kita tak boleh dengan benda-benda macam ni. Benda macam ni dijadikan syarat untuk meluluskan pembinaan satu kondominium. Ini hasil dapatan daripada sehat Jabatan Perdana Menteri. Budiah. Jadi kita ni, lepas ni 5 tahun 10 tahun ke depan daripada kita. Dari segi strategi lah. Kita ni duduk bunggai-bunggai tak menaki. Bila dah jadi begitu baru sedang. Tengok banyak bukit nak bagi kat lepas. Bila dah bagi, duduk korek, tulang-tulang angka saya nak lepak kelain, tak boleh. Tak boleh, tak lebat lebih tu. Jadi suasana yang tegang, tak boleh lah. Tapi kita dah silap bagi banyak lah. Rupa-rupanya long term strategi, satu strategi jangka panjang, dia minta kawasan-kawasan tu ialah supaya satu masa esok, bila kawasan rumah naik, padat habis dah, tak ada dah kawasan nak buat rumah. Pada waktu tu dia akan minta kawasan kubur, dia akan buat bagi jadi kawasan perumahan. Bila buat, buat kondominium. Dia tak akan buat kos rendah, semi-D dia tak buat. Dia akan buat kondominium. Bila buat kondominium, dia akan duduk satu parti di kawasan itu. Muslimin dan Muslimat yang dihormati sekalian. Yang tu pun kena tahu juga. Isra Mikraj juga dah. Kalau dekat nak cerita naik borak tu, dia tak ada apa. Malah ni kita nak abang juga yang ni. Bahawa kita ni duduk atas dunia. Dunia yang ditunjukkan kepada Nabi SAW di dalam peristiwa Isra dan Mi'raj dengan gambaran satu rupa manusia, perempuan yang menyingsing lengan baju dia dan di tangan dia penuh dengan barang kemas. Ini dunia. Bila Nabi lalu tepi dia, dia panggil Nabi. Perempuan yang cincin baju sampai ke tangan ni penuh dengan perhiasan di lengan dia panggil Nabi. Nabi tak jawab. Lepas tu Nabi tanya Jibril, siapa panggil aku tadi? Jibril kata, itu adalah gambaran dunia yang sentiasa menggamit-gamit memanggil manusia supaya singgah dekat dia. Nasib baik hang tak sahut panggilan dia tadi. Kalau hang sahut, habis rosak anak cucu hang esok, umat hang esok akan ikut dia. Dalam-dalam tak menyut tu, dia celahu juga. Bila Nabi dahaga minta ayak diberikan kepada Nabi, ayak susu, diberikan madu dan diberikan arak, Nabi minum susu. Jibril kata, Alhamdulillah Muhammad, engkau pilih fitrah. Kalau engkau pilih arak, nescaya binasalah umat engkau. Dalam-dalam tak pilih arak tu pun, la ilaha illallah. Muslimin dan Muslimat yang mati sekalian, teruk punya kita kalau nak banding dengan apa yang sebenarnya diajar oleh Quran dan apa yang sebenarnya ditunjukkan oleh Nabi SAW. Oleh kerana krisis jiwa hati tidak bersih ini, ahli ekonomi, ahli korporat, tokoh korporat dan sebagainya sentiasa diserang mimpi ngeri, mimpi saham jatuh. Tak aman hidupnya, hidup pun tak nak lena, gaya nak lena, terjaga, terlebak, Allah itu mimpi jatuh. Jatuh apa? Jatuh pokok lah, tak jatuh saham. Sampai jatuh tu jadi. Helmet punya bagus, saya kepala putih. Hidup tengok ni. Saham mana naik, saham mana jatuh lah ni. Malu dekat ketayak tu, dah sudah lah. Tak malu kat Tuhan tu. Muslimin dan Muslimat mati sekalian. Orang miskin bimbang, nasibnya tak dipedulikan orang. Wanita bimbang, kehilangan haknya dan sebagainya. Ini semua berpunca daripada hati manusia yang tidak bersih. Maka oleh itu Nabi dioperate terlebih dahulu. Sebelum dia lalu dalam peristiwa Isra dan Mi'raj itu. Kemudian ditunjukkan kepada Nabi beberapa gambaran. Di antaranya ditunjukkan gambaran perempuan tua yang menunjukkan itu adalah umur dunia. Maknanya dunia ni tak upah hari dah nak dinasa. Dan sebuah hadis riwayat Abu Hurairah, Nabi bersabda, kata dia, la taqumu sa'ah hatta yatibal mal wa tadhhara al fitan wa yaksur al haraj. Qalu wa mal haraj ya Rasulullah? Qal al qatlu aw kama qala. Hadis riwayat Ibnu Majah. Nabi bersabda, kata dia, kiamat tak akan jadi sehinggalah harta melimpah ruh. Di antara tanda kiamat, orang bakal jadi kaya. Tanda kiamat. Hari ini kaya ya kan? Hari ini kalau kita nak cari orang yang betul-betul miskin, kalau ada pun tak ramai lah. Tengok rumah tu nampak macam miskin. Nak ada rumah hi-fi set pun ada. Dia radio kecil-kecil lagu ni, dia pakai kata main. Ya, kita bukan nak main, kita nak main rakam ceramah. Dia pakai kata nak main. Jadi nak main tak main. Dia bawa mebak, hi-fi set. Beli equalizer pula tambah, nak bagi bunyi macam mana gempa bumi tu. Bahilah, dia punya meratu sampai lagu tu. Ni kita cerita ni, bila kita tengok sendiri, kita ni pun benih nakai juga. Dia rumah orang tu, tengok juga lah. Mas, tak ada je. Wali-wali belakang tu dia sombong, dia buang sak ni juga, bantung belakang. Kata dia ni, setahun nampak ni, tanya. Kata ni budak-budak saya, yang pak tu. Budak-budak ni, dah lah. Untuk apa tu buat ngaji kitab ni? Kita pun tahu, bukan buat ngaji kitab saja, tanya dia. Saya tu buat ngaji kitab dah, tu ni sombong. Buat-buat macam tak tahu semua. Ah, dia kata dia pak ni sound televisyen ni lah. Ha? Kata sound televisyen gantung naik data lah. Bukan bawa atas. Panggil kawan main welding boh, besi pegang lampu tu, sound box tu kalau timpa lah Allah. Bukan dia mati syahid lah. Buatlah nak jadi cerita api. Duk gabui-gabui nampak bawah tu. Lorong main tadi pandang. Besar pada tu lagi. Duk penyuruh rumah bubuk besi welding pegang lagi. Duk gini data. Saya kata sound lah, TV tak cukup lah. Budak-budak. Jawapan lah, mudah lah. Budak-budak. Dia kita budaya. Dia boleh ni, no? Kita boleh sambung dekat televisyen kita. Oh, dia tengok ustaz ni minat sikit. Dia kata ni, kita kena beli yakin pula ustaz ni, kita kena beli equalizer pula tambah. Ah, dia kata ustaz ni saya boleh pasang rumah ni. Kita saja nak buat modal ceramah aja. Tidak ada apa. Saya ingin beli akhir ni, equalizer saja dah nampak akhir lebih sikit lah. Dah tiba memang equalizer saja, tak akhir lebih dari tatu aku mandiri. Kalau dia nak bagi power lebih, dia lah pinjam video pasang-pasang, dia main video gambar earthquake. Apa nama ni, gempa bumi ni, earthquake. Boom, kata punya rumah super berimut. Dia kata live, dia kata macam sebiji macam kita duduk dalam gempa bumi tu. Tengok-tengok gempa semua, baru dia tahu. Dia duduk kata TV. Kalau yang macam tu gambar azan je lah. Oh, beda. Dia tanpa pedang video apa. Tengok di luar beruntung beda. Dia boleh jadi. Dia boleh buat beli. Los Angeles kena gempa bumi. Betakah Tuhan boleh datangkan pada bila-bila masa? Tengah duk nyanyi dalam studio. Boleh? Kena malam betakah? Ini dia ubah ni. Dia syok sekarang ni. Lagu Melayu jadi lagu Hindu ni. Dia boleh bagi. Tapi kalau dia bagi dalam keadaan macam tu, tak syok lah. Tak syok lah. Dia bagi dalam keadaan tengah duk menyanyi. Wik tu mati. La ilaha illallah. Alhamdulillah ini jadi. Minta doa. Sama dengan kita bawa kereta, bukan dah duduk dalam studio. Kereta kita tu macam studio lah. Macam studio. Tutup tingkat rapat-rapat. Buka aircon bagi terang sikit, dia sejuk tu lah. Cermin buh tintat pula sikit, bagi gelap sikit, bagi JPJ tengok kita, usaha kita sikit. Budak-budak kita. Kita biar bagi JPJ usaha kita. Kita tengok air. Dia kata bagus, cermin gelap. Kita buh bagi gelap sikit, boleh dapat tengok kita. Kita pasang lagu bagus pula, gedung-gedung-gedung-gedung-gedung. Boom, kata kena dengan lori tangki ringan. Habis. Kalau tengah duduk dengar Ismail Hasyim baca Subhanallazi asra bi'abdi, tak faham. Kalau tengah duduk dengar muzik, tengah duduk kaki, dia tekan minyak pun duduk ketik-ketik-ketik. Kaita pun tak pakai, tak pelan. Tu kena masa tu. Baiklah. Itu sebab kita nak poinnya, dalam apa keadaan sekalipun, kena ingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Masa bawa kaita kena ingat, masa mai duduk rumah kawan kena ingat, ziarah rumah adik-beradik kena ingat, masa kerja kena ingat, masa mana pun kena ingat Allah Subhanahu wa ta'ala tetap duduk nombor satu dalam hidup kita. muslimin dan muslimat yang mati syahid. Dalam hadis tadi Nabi kata tidak akan jadi kiamat sehinggalah harta ni melimpah. Oh, susah nak jadi orang kaya, orang miskin dah ni kaya belaka. Tak ada sebuah rumah yang tak ada TV kaya hari ni. Semua ada TV kaya. Kalau tak ada tu bukan pasal tak mampu, pasal saja tak boleh. Satu sahabat saya, ini cerita benar. Satu sahabat saya, dia ni dia tak mau TV, tak mau ada dalam rumah. Dia kata TV ni bagi rosak anak-anak saya. Dia memang beritahu kat saya, dia kata ustaz, saya tak ada TV lah rumah. Saya tak ada gambar lah. Bila dia tengok kita tak ada apa, dia tanya boleh ustaz lah kat TV. Nah, dia nak naik kita buat apa. Kita kata ada. Dia senyum sunggi saja. Dia kata ceramah lah lah. TV ada juga. Saya kata kata ni, TV ni, kalau kita tak beli, budak-budak dia tengok rumah orang lain. Nak buat guna. Lagi pula kita nak mereka kita. Dia tidur. Dia bertapuk di rumah awak. Berapa lama kita boleh pastikan dia tak tengok TV? Berapa lama? Kita tak setiap saat duduk dengan dia di rumah. Kita ada masa kita pergi sana sini. Masa tu dia tengok di rumah awak. Dia pergi sekolah. Dia jumpa kawan. Dia bermasyarakat. Orang duduk cerita. Dia mesti pergi. Kerana itu kehendak hati dia. Dia mesti pergi. Bila dia pergi, orang kata belah tengok. Pak saja tak boleh email tengok rumah kita. Pak tak ada kaitan nak kaitan. Kata kaitan. Jadi cara dia beli juga. Tapi kontrol lah. Setakat yang boleh kontrol, kontrol. Tak ada tu, kok mana pun nak kena ada juga. Kecuali kita boleh pastikan anak kita tak terlibat dengan dunia lain. Kita jaga dia betul-betul di rumah. Dia tak pergi tengok. TV ni dia tak pernah tengok. Mana sebab macam tu? Saya kata begitu ke dia. Dia nampak dia tak boleh berkaya. Dia satu macam ustaz ni tak boleh berkaya. Lepas tak boleh dia. 2-3 minggu lepas tu, dia kata ustaz minta silah di rumah nak buat cukup kepala anak. Haa, kata. Bila dapat? Haa, baru ni. Baru dan seminggu lah. Alhamdulillah, dia tak tahu cerita pun. Dia tak boleh lah. Alhamdulillah. Tapi ustaz, dia yang saya ustaz kata. Saya kata apa lah. Tak, saya tak ada bisa. Ha, awak jadi dulu mana? Anak saya, dia kata, habis sama. Baru ni, mak dia duduk sakit. Duduk kalah kabut hitam pun kerja. Mak dia duduk sakit, nak cari. Memang hantar dia duduk matuk dia. Duduk matuk dia, tadi bisa. Apa hari ni? Bila dah dapat adik kecil ni, satu hari dia bawa anak ni, dia kata, main duduk tengok adik kecil tu. Kita tanya dia, adik ni muka macam siapa? Dia kata macam ninja tetel je lah. Nailah Allah. Dia jadi dulu tu. Balik-balik pada rumah tok dia main. Dia tengok muka adik dia baru ni. Pak dia tanya ni muka macam siapa. Dia kata macam ninja tetel. Pak dia terkejut. Ninja tetel apa pula. Dia kata ni adik lah. Sopar macam ninja tetel je lah. Ish dia kata betul saya lah. Saya kata kat dia, dia tak pernah tengok. Bila dia tengok sekali lagi berketan. Dia kata dia tak pernah tengok masuk. Mak dia jaga kutip kurung dia dalam rumah. Tak boleh tengok ni. TV dia tak boleh tengok tu. Sekali dia boleh tengok, dia ingat lah. Benar ni. Eh. Baik nak boleh. Tengok. Tapi muka adik dia jadi ninja tetap. Dia kata, okey. Hari tu macam nak buat. Tapi saya ambil dengan TV, tak apa nak ni. Tapi kalau dia boleh nak kena cari kat TV. Cari lagi teruk lah, dia kata. Dia tengok saat boleh dah jadi begitu. Orang beli, beli rumah lagi teruk kata. Tak apa, kalau dia cuma dia pula kata, kita saja kata begitu. Ini makna kita nak beritahu bahawa ini masyarakat. Wakil realiti masyarakat kita macam tu. Kita nak bohong diri sendiri tak boleh. Jangan sampai terpancat kita nak bohong diri kita sendiri. Nah, kita tak akan boleh bohong diri kita. Apa yang kita boleh buat hari ini, kontrol saja, kontrol. Kalau dunia ni tak ada, TV senang. Tapi kalau ada, kita saja tak mau pakai, susah. Benda tu bagi anda, tapi kita disiplinkan dia. Ha, nak tengok, ayah bagi tengok time ni, time ni. Tengok lain pada time ni, ayah tijuk pada TV. Ha, dia takut nanti sayang kat TV tu. Jangan jual ayah lah. Kalau tak mau bagi ayah jual balik, jaga. Jangan tengok sampai atau peraturan kita buat. InsyaAllah kita boleh bentuk anak kita macam tu. Muslim dan muslimat yang mati sekalian. Apabila Nabi kata tanda kiamat, harta melimpah ruah, fitnah semakin banyak. Dan akan banyak berlaku haraj, Nabi kata. Sahabat tanya Nabi, wa mal haraj ya Rasulullah, apakah benda haraj itu? Nabi kata haraj al-qatlu, al-qatlu, al-qatlu. Haraj ialah pembunuhan demi pembunuhan demi pembunuhan. Di antara tanda kiamat, banyak berlaku pembunuhan pergi sana sini. Sana ada orang kena bunuh. Malaysia lah lebih nak nanti ke arah negara maju lah. Bukan maju dari segi high com, dari segi industri. Bukan. Ni kulit ni esok nak jadi high tech. Lepas kita keluar rancangan apa nama 20 ke 30 tahun bandar kulit keluar. Orang Melayu beli satu set aja. Hak lain semua orang lain beli. Cina dari Singapura, Cina dari Johor, Cina dari Ipoh yang beli. Kita tahu lah apa akan jadi di kawasan ni, kawasan ni, kawasan ni. Mereka pegang saja lah. Kita akan menuju ke era macam tu. Era negeri industri berat. Macam Amerika dan sebagainya. Tapi dalam masa yang sama kita juga turut apa yang jadi di Amerika pada hari ini. Amerika setiap 1 minit 5 pembunuhan. Statistik paling akhir dia kata setiap 1 minit 5 pembunuhan. Dalam tu aja, dalam New York saja 1 minit 5 pembunuhan. Di New York saja, bukan dalam United States tu. New York saja 1 minit 5 pembunuhan. Kita hari ini pun buka-buka seorang ada mayat ditemui tanpa kepala. Esok buka-buka pula, bayi ditemui terapung-apung di atas permukaan sungai Gombak. Lusa buka pula, mayat ditemui dilonggokkan sampah di simpang jalan lapangan. Tiap-tiap hari ada kes pembunuhan. Itu yang dilaporkan. Yang tak lapor, wallahualam. Ini tanda kiamat. Sesuai dengan yang Nabi tengok di akhir dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj, digambarkan dunia ini seperti perempuan tua. Maknanya umur dunia sudah cukup tua. Apabila tua ni dia jadi macam-macam. Dia nyanyuk darah dalam kain, tercibuk kain. Dia jadi macam-macam. Dunia hari ini tengah nyanyuk. Macam-macam kerosakan berlaku di dalam masyarakat hari ini. Siapkanlah diri kita untuk menghadapi hari akhir zaman ini. Muslimin dan muslimat dan bagi sekalian, Nabi juga ditunjukkan tentang gambaran orang yang berjihad pada jalan Allah, diberikan balasan yang tidak putus-putus. Dia tanam tanaman, keluar buah, dia petik ambil, tumbuh lagi buah ambil, tumbuh lagi ambil, tumbuh dan seterusnya. Ini kata Jibril kepada Nabi, gambaran orang yang berjihad pada jalan Allah. Malam ni kita jihad, tapi jihad kita ni jihad menentang kehendak nafsu. Bukan jihad sahabat dulu, jihad menentang nafsu dan jihad turun ke medan perang sabilillah. Kita malam ni jihad menentang nafsu aja. Duk runtun dalam ni. Nu, pasal malam. Duk runtun. Bukan ada apa nak beli pun. Kalau tak pergi beli, itu boleh beli di kedai. Banyak lagi ada di kedai, tapi tak nak pinang tu juga. Tak apa lah, kita lari pergi juga sah. Balik lagi, kita dengar dan lagi. Bila dengar buah ujung ni macam dia kata, dia tak tahu ujung panggil. Memek dia dengar kondominia untuk. Memek dia dengar jelak Cina mampus. Dia kata, ni apa ceramah ulama abang macam ni buat tangan begitu eh. Orang panggil mereka ceramah Isra' Mi'raj, mereka suai tak jelak Cina mampus. Itu dia pukul tengah keliling kampung. Kau panggil ustaz mana tu main cakap merapu. Dengar lah daripada, weh, tahu lah apa cerita yang orang dah. Abang dah, memek tengah jalan, kira macam dia tengah sungguh dah. Ini yang jadi selalu dia tu ni. Jenis tengah jalan ni dia macam-macam boleh jadi. Jadi orang macam ni esok kalau dia tembang berat, pegang dia tanya. Hang semalam naik ke rumah. Dia kata aku tengok semua. Dia tak mengukur dia lagi. Aku tengok semua. Mula sekali ustaz cakap pasal apa. Aku bukan cek rekodah, mana nak ingat semua. Hang cakap pandai ke meja jawab saya. Hang buat lebih dulu saya. Muslimin dan muslimat dan majlis kalian. Untuk itu kita kena balik kepada agama Islam. Supaya kita selamat dunia dan akhirat. Rasanya sampai di situ cukup untuk malam ini. Yang baik daripada Allah, yang tidak baik daripada kelemahan, kesilapan dan keterlanjuran saya sendiri. Sekian aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.